ada di tengah-tengah umat ini yang rusak dari kalangan ulama'nya, jadi ulama muslimin rusak. Kerusakan ulama muslimin yang mereka memahami agama Allah, tahu tentang agama Allah, tapi mereka ini rusak. Rusak pemikirannya, rusak pembawaan dia. Orang seperti ini kata ulama, syibhum minal yahud, serupa dengan Yahud. Dia telah menyerupai Yahud. Yang Allah menggambarkan Yahudi ini orang yang kenal agama dan mereka ini tampil rusak. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah sebutkan tentang Yahudi ini, mereka ini orang yang seakan-akan dalam mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti seorang ayah mengenal anak mereka sendiri. Sangat kenal sekali. Yang mereka dengan kitab-kitab yang telah mereka baca dari kitab Taurat atau kitab yang telah mereka baca, maka mereka mengenal akan datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang sangat sebagaimana seorang ayah mengenal anaknya. Akan tapi orang Yahud ini justru tampil kufur pertama kali terhadap risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kerusakan mereka di antaranya dalam bentuk membunuh para nabi. Kemudian yuharrifunal kalimah an mawadhi'ih. Yaitu merubah-rubah kalimat dari tempatnya, melakukan takwilat, ini hirafat. Ini adalah Yahud. Kemudian juga memiliki sifat hasad. Bahkan terhadap kenikmatan agama mereka hasad hingga mereka yasudduna an sabilillah, yasuddunan nasa an sabilillah. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerusakan-kerusakan yang lain. Yang kerusakan ini mereka pakai untuk merusak agama-agama lain pula. Akhlak mereka yang rusak ini kemudian mereka pun berusaha untuk merusak yang lainnya. Dan termasuk rusaknya agama Nasrani juga dari Yahud, juga dari Yahud. Dan juga kaum muslimin ini sebagaimana disebutkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, latarkabuna sunana mangkana qablakum. Di sini muslimin diantaranya akan mengambil kerusakan yang telah ada pada Yahud kemudian dia atau diambil oleh kaum muslimin sebagai jalan kehidupan mereka hingga kerusakan muslimin lebih komplit lagi, lebih banyak lagi yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga dikatakan oleh beliau di sini diantaranya bahwa setiap orang yang mereka menyangka, setiap orang yang mereka ini mengatakan bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu banyak, tidak hanya satu, mereka ini syaitan. Mereka ini syaitan. Syaitan, mereka akan memberikan gambaran kepada manusia jalan-jalan kebatilan yang mereka tawarkan ini adalah jalan yang benar. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang mereka tawarkan, yang ditawarkan oleh syaitan. Sedangkan Allah mengatakan jalan menuju Allah hanya satu, yaitu shirath, dengan kalimat shirath. Satu jalan, yaitu jalan Islam. Sedangkan syaitan akan menghadang setiap manusia yang berjalan di atas jalan yang hak tadi untuk disesatkan kepada jalan-jalan syaitan. Maka Allah katakan dengan kalimat wa anna hadza siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Allah sebut Islam dengan sabil, dengan kalimat mufrad. Satu jalan Islam itu. Kemudian ketika Allah melarang wala tattabi'us subul dan janganlah kalian memasuki jalan-jalan, mengikuti jalan-jalan, maka subul ini adalah jama'. Sehingga jalan kesesatan itu jumlahnya banyak. Sehingga di sekitar jalan yang hak ini akan sekian banyak ada jalan-jalan kesesatan. Jalan yang telah kafir sama sekali atau jalan yang masih ada nisbat dengan Islam. Jalan-jalan kekafiran atau yang disebut dengan jalan-jalan bid'ah yang masih ada nisbat dengan Islam. Ini adalah jalan yang akan sesat dan menyesatkan. Kemudian dari ayat di atas juga di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan tafsiran dengan hablullah yang mereka ini adalah kitabullah. Jadi kaum muslimin diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memegangi kitabullah. Hablullah maksudnya kitabullah. Sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama atau para sahabat menafsirkan hablullah dengan kitabullah. Sehingga di antaranya Umar bin Khattab di antaranya mengingatkan kepada kita sekalian bahwa selain jalan yang telah ditunjukkan Rasulullah Muhammad SAW adalah jalan kesesatan. Sehingga beliau di antaranya melarang kepada kita sekalian untuk duduk dengan ahlul bid'ah. Ya, duduk dengan ahlul bid'ah. Iyakum wa mujalasata ashabi ra'i. Hati-hati kalian, jauhilah kalian dari mujalasa dengan ashabu ra'i. Dengan orang-orang yang mengandalkan akal mereka. Ashabu ra'i adalah aqlaniyun. Orang-orang yang mereka mendewakan akal. Fa'innahum a'da'u sunnah. Mereka ini adalah orang-orang yang menjadi musuh-musuh sunnah. A'yadhum sunnah ayyafadhuha. Mereka ini untuk menghafal sunnah merasa lelah. Merasa lelah. Sehingga mereka pun melalaikan sunnah tersebut. Sehingga untuk melihat orang-orang yang mereka mengatakan dirinya rasionalis, kaum rasionalis atau kaum aqlaniyun, atau orang mereka ini sok pemikirannya itu lebih luas, akan mencaci maki dengan terhadap para alul hadis atau alul asar dengan kalimat-kalimat yang jorok. Badia ra'i, ya, akalnya itu rendah atau cupet akalnya. Atau mereka ini kaum tekstual, orang yang mereka terpaku dengan teks-teks yang ada dalam nas-nas dan yang lain-lain, yang mereka ini menggelari dengan gelar-gelar yang jelek. Ini disebabkan karena mereka ini sebetulnya kesulitan untuk menghafal sunnah dan malas untuk menghafal sunnah, sehingga mereka bicara dengan arok mereka yang kelihatan panjang lebar, luas pembicaraan mereka ini. Dan ingatkan para ulama dengan kalimat-kalimat ittabi'u wala tabtadi'u laqad kufitum 'alaikum bil aqiq, kata Ibnu Mas'ud, janganlah kalian membuat bid'ah, ittiba'lah kalian dan janganlah kalian membuat bid'ah, cukup bagi kalian demikian ini, laqad kufitum, dengan kalian ittiba' dan dengan kalian menjauhi bid'ah maka kalian ini telah cukup dengan sikap seperti itu. 'Alaikum bil aqiq, hendaklah kalian itu di atas jalan yang kuno, perkara yang kuno. Apa maksudnya? Ini jalan awal, ini jalan yang telah dilalui oleh generasi yang pertama, ini generasi sahabat dan generasi salaful ummah. Kemudian kata Ibnu Umar di antaranya kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan. Semua bid'ah itu sesat katanya. Kata beliau, semua bid'ah sesat. Dan walaupun manusia ini memandang baik. Antum di zaman sekarang ini ketika antum bicara umpamanya partai itu bid'ah, orang terbelalak. Orang terbelalak. Walaupun para ulama telah bicara panjang lebar berkaitan dengan masalah ini. Karena keumuman yang ada, mereka telah tenggelam di dalam kebid'ahan-kebid'ahan dan memandang baik apa yang merupakan bid'ah-bid'ah tersebut. Dan bahkan akan menjadi asing hal-hal yang merupakan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga. Ittiba'ul kitab wa sunnah ala fahmi salafis saleh. Prinsip yang ketiga yang dibangun atau yang menjadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah bahwa mengikuti kitab dan sunnah, mengikuti kitab dan sunnah itu tidak cukup dengan hanya kitab dan sunnah. Harus ala fahmi salafis saleh. Harus dengan pemahaman salafus saleh. Dalam hal ini, sebagaimana yang antum insyaAllah pernah dapatkan semuanya dalam pembicaraan-pembicaraan yang lalu ketika membicarakan masalah firaq, ketika membicarakan masalah sahabat, kita membicarakan masalah sunnah dan bid'ah, maka diantaranya yang seperti ini insyaAllah telah antum dapatkan semuanya. Ala kulli hal, diantaranya yang dinukilkan oleh beliau di sini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rukun yang ketiga dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan kita beragama ini, yaitu ala fahmi Al-Fatihah pada bagian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal mustaqim adalah kitab dan sunnah. Siratal mustaqim adalah kitab dan sunnah. Kemudian siratal ladinan anta alihim, siratal ladinan anta alihim, ini adalah ala fahmi salafil ummah. Ala fahmi salafil ummah. Yang demikian kata dikatakan oleh beliau, ma'annahu la yasukku ahadun fi anna man yaltazama bil kitabi wa sunnah laqad ihtada ila siratil mustaqim. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang iltizam dengan kitab dan sunnah, maka mereka ini orang telah mendapatkan petunjuk di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Kemudian sefam-fam manusia terhadap kitab dan sunnah ini adalah as-salaful ummah, yakni para salaf kita atau para pendahulu kita yang saleh. Ini di kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an, yang mereka ini tahu kapan turunnya ayat, kemudian tahu takwilan yang benar ayat tersebut bagaimana, sehingga mereka ini orang yang paling tahu secara ilmiah tentang kitabullah. Kemudian mereka ini secara amalan dibimbing langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menukilkan ilmu yang didapatkan Rasulullah kepada generasi berikutnya, kemudian pada generasi berikutnya lagi. Oleh karena itu diantaranya Ibnu Mas'ud beliau mengatakan demikian diantaranya, Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man alaihi alfitnah, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdalu hadhil ummah wa abarruha quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha taqallufan qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam wa iqamati dinihi fa'rifu lahum fatlahum wattabi'uhum fi atharihim wa tamassaku bima sata'tum min akhlaqihim wa dinihim fa innahum kanu 'alal huda al mustaqim. Kata beliau di antaranya, barang siapa yang ingin meniti sunnah, barang siapa yang ingin meniti jalan, maka tempuhlah jalan orang yang sudah meninggal. Maka tempuhlah jalan orang yang sudah meninggal. Karena sungguhnya orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Orang masih hidup tidak aman dari fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang yang sudah meninggal ini, maksudnya adalah para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang katanya tentang para sahabat ini, kata Ibnu Mas'ud, kanu afdalu hadhil ummah. Mereka ini seabdol-abdolnya atau seutama-utamanya umat ini. Seutama-utamanya umat ini. Wa abarruha quluban. Dan hatinya itu paling baik. Hatinya paling baik. Wa aqmaquha ilman. Ilmunya paling dalam. Wa aqalluha takallufan. Takallufnya itu paling sedikit. Membebani dirinya itu paling sedikit. Qaumun, satu kaum, ikhtarahumullahu li suhbati nabihi. Satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agama Rasulullah. Oleh karena itulah kenalilah keutamaan mereka. Ikutilah asar-asar mereka. Pegangilah semampu kalian tentang akhlak dan agama mereka. Karena sungguhnya mereka ini alal hudal mustaqim, di atas petunjuk yang lurus. Ini pesan Ibnu Mas'ud kepada kita sekalian, diantaranya kalau kita ingin meniti sunnah, ikutilah sunnahnya para sahabat. Yang sahabat ini seperti itu keadaannya. Sangat lain dibandingkan dengan mereka yang datang setelah para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Yang perlu antum perjelas di sini bahwa di antara yang menyebabkan ikhtilaf berkepanjangan ini di antaranya karena tidak merujuknya umat ini kepada fahmi ala fahmi salafil ummah. Ini tidak merujuknya mereka ini kepada pemahaman salaful ummah, sehingga mereka semakin jauh dari mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sehingga yang ketiga ini, atau di atas pemahaman para sahabat atau salaful ummah, ini rukun yang ketiga dalam memahami agama ini. Sehingga Syekh Albani antum lihat pernah dialog dengan seorang tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, huwa sammaqumul muslimin. Kenapa kamu ini kok menamakan dengan salaful ummah atau salafus saleh atau salafi, orang yang ingin meniti jalannya salaf? Bukankah nama itu berarti bid'ah? Karena Allah Subhanahu wa taala menamai kalian huwa sammaqumul muslimin. Dialah yang telah menamai kalian dengan muslimin. Sehingga kalau antum menamakan diri dengan salafi berarti membuat nama bid'ah. Bagaimana jawaban antum? Antum menamai diri dengan salafi atau ahlu sunnah, sedangkan Allah menamai antum dengan kalimat huwa sammaqumul muslimin, berarti antum membuat bid'ah dalam masalah ini. Bagaimana? Bagaimana jawabannya? Bagaimana dia? Antum bisa jawab. Bagaimana? Antum mau menjawab? Antum ini membuat bid'ah. Allah menamai antum dengan muslimin, huwa sammaqumul muslimin, sedangkan antum menamakan diri salafi, salaful ummah. Bagaimana jawabannya? Syalbani di antaranya, Syalbani, bahwa justru ketika orang menyatakan dia ini adalah al-sunnah, salafi, atau yang semisal dengan itu, ini adalah Islam yang dimaksudkan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, huwa sammaqumul muslimin. Dialah Allah yang telah menamai kalian dengan muslimin. Maksudnya muslimin yang dimaksudkan adalah muslimin di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka ini tegak di atas kebenaran yang total al-haq, yang waktu itu imam muslim imam kafir, imam muslim imam kafir yang ada. Adapun sepeninggal Rasulullah muncul sekian banyak firqah-firqah yang ada, sehingga muncul fitnah Rafidah, fitnah Khawarij, fitnah Mu'tazilah, fitnah Asy'ariyah, fitnah Sufi. Sehingga ketika orang mengatakan muslim, antum muslim yang mana? Muslim Rafidhi atau muslim khariji atau muslim sufi atau muslim mu'tazili atau muslim yang mana? Sehingga memperjelas identitas dengan kalimat salafi dan seterusnya ini adalah hakikatnya mengembalikan Islam seperti yang dimaksudkan oleh ayat Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi huwa sanakumul muslimin. Sehingga para ulama al-hadis atau para ulama pendahulu ini juga demikian diantaranya. Ketika orang sudah mulai muncul berbagai macam fitnah-fitnah ro'yu umpamanya, maka mereka menyebut dengan ahlul athar. Ahlul athar, orang yang mengikuti athar, untuk membedakan dengan ahlul bidah atau ahlul ro'yi, orang yang mereka ini mengutamakan ro'yu mereka. Ketika mulai tersebar bid'ah, mereka menamakan ahlul sunnah. Dan ketika tersebar berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, maka mereka pun kemudian juga membuat ini identitas-identitas yang menunjukkan mereka adalah orang mengikuti jalan Islam yang dibawa pertama kali oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya. Sehingga termasuk diantaranya Imam Ahmad ketika muncul fitnah khalqul Quran, ini fitnah Quran itu makhluk yang disebarkan oleh kaum Mu'tazilah, maka waktu itu hanya mengatakan Al-Quran kalamullah belum cukup, sehingga harus ditambah lagi ghairu makhlukin, agar memperjelas bahwasanya orang yang menyebutkan ini tidak seperti fahamnya Mu'tazilah. Fahamnya Mu'tazilah yang mereka mengatakan Quran itu makhluk. Karena kalau sekadar mengucapkan Al-Quran kalamullah, masih bisa kemungkinan untuk dibawa kepada pemahaman mereka Al-Quran adalah makhluk. Ini diantaranya tafsil yang seperti ini. Ini lebih rinci lagi agar terbedakan dari faham yang sesat dan menyesatkan. Termasuk diantaranya dalam pembahasan masalah tauhid, Maka para ulama rinci, bukan hanya global. Mari kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya demikian. Kalau hanya demikian, nanti akan membuka pintu bagi orang yang memiliki hawa untuk diseret kepada berbagai hawa yang ada pada mereka. Sehingga muncul tauhid versi ini, tauhid versi ini, tauhid versi ini. Maka para ulama kemudian tafsir menerangkannya. Tauhid itu demikian maksudnya. Syirik itu maksudnya demikian. Baru kemudian setelah diterangkan rinci seperti ini, orang protes. Orang protes dan menimbulkan berbagai macam syubhat, syubhat. Maka kemudian muncullah kitab Kasyful Syubhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah beliau menerangkan secara rinci dalam kitab Tauhid tentang masalah tauhid. Maka menerangkan tauhid harus rinci. Sehingga jangan sekedar slogan, kita harus orang yang menjadi orang yang ahlu tauhid, orang yang menjauhkan diri daripada syirik. Nah, sekarang bagaimana syirik itu? Bagaimana tauhid yang dimaksudkan dalam Islam? Ini adalah hal yang perlu diperjelas yang seperti ini, sehingga orang tidak akan rancu lagi apa itu syirik dan apa itu tauhid. Kemudian yang keempat, prinsip yang keempat. Ini nailu sudda bil ilmi. Mencapai derajat yang tinggi dengan ilmu. Mencapai derajat yang tinggi dengan ilmu. Ini diantaranya beliau ingin menegaskan di sini bahwa diantara yang beredar di kalangan harokiyin khususnya, ini orang-orang partai, orang-orang politikus, bahwa mereka yang getol untuk selalu menyorot makar-makar kufar, mereka ini seakan-akan cukup untuk menghadang berbagai macam makar kufar ini kalau bisa membalas makar-makar mereka, membalas tipu daya mereka yang kemudian arahnya itu adalah meremehkan ilmu. Sehingga pembahasan politik yang paling aktual dan selalu menjadi tema utama dalam setiap pembahasan mereka, yang sampai pada tingkatnya nanti meremehkan ilmu syar'i dan meremehkan para ulama yang membawa ilmu syar'i ini. Ini yang ingin beliau perjelas di sini kepada kita sekalian. Dan ini perkara yang menjadi ciri daripada Ahlussunnah, ihtimam dengan ilmu dan ulamanya, perhatian dengan ilmu dan ulamanya. Dan menjadi ciri Ahlul Bid'ah, Harakiyin, Hizbiyin diantaranya, mereka ini merendahkan ulama dan meremehkan ilmu syar'i. Karena Ahlussunnah ini orang yang siap untuk membela ilmu syar'i. Dia belajar dengan sebenarnya dan ingin membela ilmu ini untuk tegak di tengah-tengah kehidupan. Beliau bawakan di sini dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah kemuliaan orang yang berilmu dan kemuliaan alul ilmi, yang ala kulihal bahwa tidak bisa kemuliaan ini kecuali dengan ilmu. Tidak bisa kita mendapatkan kemuliaan kecuali dengan ilmu. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadhau bi akharin. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat suatu kaum dengan kitab ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan, merendahkan suatu kaum dengan kitab ini pula. Orang yang mereka berinteraksi dengan kitabullah dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan angkat derajat mereka. Allah akan angkat derajat mereka sehingga mereka menjadi kaum yang mulia. Orang yang meremehkan kitabullah, maka Allah akan jatuhkan keadaan mereka. Allah akan hinakan keadaan mereka. Antum melihat pula dari sejarah apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran diantaranya, bahwa Allah muliakan, Allah menangkan wali-wali Allah itu dengan hujjah. Dengan hujjah. Yang pertama dengan hujjah. Yang kedua dengan kekuatan, bil quwwah, kekuatan yang disertai dengan ilmu. Jadi sebagaimana diterangkan para ulama yang insyaallah antum sudah terangkan pada waktu membahas masalah al-ilmu pada hari pertama insyaallah, di mana musuh kita ini menghancurkan Islam dan kaum muslimin dengan dua sisi, dari dua sisi. Pertama dengan kekuatan, yang kedua dengan ghazul fikr. Yang pertama dengan kekuatan, yang kedua dengan ghazul fikr. Dengan kekuatan ini mereka kerahkan kekuatan mereka, senjata mereka, dan mereka show power dalam hal ini sehingga membuat kaum muslimin mengkerut, minder melihat kekuatan mereka ini. Yang kedua, mereka terus tebarkan pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Lah disinilah pilar Islam itu pun ada pada dua perkara ini. Yang pertama ulama, yang kedua umara. yang ulama ini akan menebarkan kebenaran dan sekaligus membantah berbagai macam syubhat-syubhatnya orang-orang kufar dan orang-orang ahlul batil. Sedangkan umara yang memegang tongkat komando jihad, yang dengannya itu akan digerakkan jihad melawan orang-orang kufar, mempertahankan kekuatan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Ini umara. Sehingga tegaknya dua pilar ini kemuliaan Islam. Tegaknya dua ini adalah kemuliaan Islam. Dan yang pertama kali mendasarinya semuanya itu adalah kembali kepada ilmu. Kembali kepada ilmu. Jihad yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala jihad yang syar'i, jihad yang syar'i. Jihad yang syar'i ini tidak mungkin kecuali orang itu mendasarkan dengan ilmu, dengan ilmu. Sehingga hujjah ini pertama, ilmu ini pertama yang harus diperhatikan sebelum seorang melakukan berbagai macam amalan-amalan. Tidak akan berfaedah segala amalan antum dengan kemegahan amalannya kecuali tegak di atas ilmu. Sehingga dengan ilmu ini antum bisa meluruskan niat dan bisa meningkatkan kualitas daripada amalan. Rasulullah di sini beliau mengingatkan kepada kita bahwa zaman ini tidaklah datang kecuali zaman yang berikutnya itu lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Di antaranya jika diterangkan, dibawakan sebuah riwayat dan dikatakan oleh Ibnu Mas'ud di antaranya dengan kalimat la ya'ti 'alaikum yawmun illa huwa syarrun minal yawmi alladhi qablahu hatta taquma sa'ah. Tidak akan datang kepada kalian satu hari kecuali hari yang telah datang, kecuali hari yang datang ini lebih jelek daripada hari yang telah berlalu sampai hari kiamat. Di sini bukan berkaitan dengan kualitas sultan dan ekonomi, tapi berkaitan dengan keberadaan ulama. Ini diterangkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya yang dimaksudkan di sini adalah semakin sedikitnya ulama dari zaman-zaman yang datang berikutnya ini. Sehingga kebaikan zaman ini ditentukan dengan keberadaan ulama, ahlul ilmi. Sehingga di sini maksudnya beliau ingin mengajak para kita ini betul-betul ihtimam dengan ilmu, ihtimam dengan ilmu. Kalau antum memang benar-benar ingin menjadi seorang yang menghidupkan Islam, aktivis Islam, maka antum harus belajar dulu sehingga nanti bisa menghidupkan Islam. Sebutkan al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu ini adalah kehidupan Islam dan tegaknya iman. Tidak mungkin antum bisa menghidupkan Islam kecuali antum belajar ilmu. Kecuali antum menghidupkan, kecuali antum memiliki ilmunya. Dan ilmu ini enggak mungkin kita dapatkan kecuali bita'allum, dengan belajar. Innamal ilmu bita'allum, kata Rasulullah. Sungguhnya ilmu ini didapatkan dengan cara belajar. Dan dengan ilmu inilah kita hanya akan bisa menghidupkan Islam. Mustahil antum akan bisa menghidupkan Islam dalam pengertian menghidupkan akidah yang benar, menghidupkan ibadah yang benar, menghidupkan akhlak yang benar, kecuali kalau antum ini belajar dulu tentang Islam. Rasulullah sejak awal melakukan pendidikan, pengajaran kepada para sahabat sehingga mereka bisa menghidupkan setiap apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedustaan kalau orang akan menghidupkan Islam, memperjuangkan Islam, dia enggak pernah belajar. Wala akidah, wala ibadah, enggak pernah belajar. Sehingga akidah enggak tahu, sholat pun juga enggak bisa. Enggak tahu yang benar sholat. Wudu juga enggak pernah bisa. Bicaranya sudah jihad, melawan kufar, dan sebagainya. Ini kesalahan yang demikian. Dan ingatkan oleh para ulama, agar kita ini melihat diri kita masing-masing. Kemudian prinsip yang kelima, ya di sini beliau bawakan sub-sub bagiannya, di antaranya bahwa jaminan keamanan dari kekafiran dan dari kekalahan itu dengan ittiba' kepada kitab dan sunnah. Jadi jaminan keamanan dan dari kekafiran itu adalah dengan ittiba' kepada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini di antaranya antum lihat keberanian, masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq, dibawakan diantara kisah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah lafadz beliau mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bihi illa amiltu bihi, fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azzigh. Kata beliau, aku tidaklah meninggalkan sesuatu pun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di atasnya, kecuali aku amalkan, kecuali aku amalkan. Yang Rasulullah beramal dengannya, kecuali aku amalkan pula perkara tadi. Sungguhnya aku khawatir kalau aku tinggalkan sesuatu dari perkara Rasulullah an azzigh, aku akan sesat. Di sini jaminan tadi dikatakan oleh beliau, jaminan dari jaminan keamanan dari kesesatan dan kekalahan ini hanya dengan ittiba terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi sikap Abu Bakar As-Siddiq ketika sudah mulai murtad berbagai kabilah yang ada dalam Islam ketika meninggalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu itu Rasulullah sudah mengutus Usamah bin Zaid untuk memerangi kaum Romawi, kufar Romawi. Belum selesai urusannya, Rasulullah meninggal. Muncullah kemurtadan di dalam negeri. Para sahabat yang lainnya memprotes kepada Abu Bakar As-Siddiq agar menarik pasukannya Usamah bin Zaid. Abu Bakar bersikeras, dia tidak akan menarik apa yang telah diniatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada anjing yang mencabik-cabik istrinya para Rasulullah, dia akan tetap terus mengangkat Usamah, meneruskan perjalanan dia ke Romawi. Dan masya Allah, keberkahan yang ada ketika Abu Bakar terus meneruskan Usamah pergi ke Romawi. Yang pertama, para kabilah mulai melihat berangkatnya Usamah ke Romawi. Kemudian orang-orang Romawi pun melihat dalam negeri ada masalah, ini masih mampu mengirimkan pasukan, berarti ini luar biasa. Dan kemudian Allah berikan kemenangan melalui tangan Usamah bin Zaid. Yang kemudian juga kabilah-kabilah ini melihat kemenangan Usamah, mereka pun kembali lagi ke dalam Islam. Ini diantara keberkahan yang ada berkaitan dengan pengikutan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana Allah telah tegaskan ketika pada Nabi Allah Musa dan Harun, antuma wa manittaba'akuma al-ghalibun. Kamu wahai Musa dan Harun, keduanya dan orang yang mengikuti kamu, al-ghalibun, orang yang akan menang. Sehingga kemenangan itu adalah kalau orang bisa di atas kitab dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau ingatkan di sini peringatan yang keras ketika orang menyelisih Rasulullah Muhammad SAW, dia akan terjatuh dalam kekafiran atau terjatuh dalam kesesatan, dan kekalahan itu akan didapatkan oleh mereka yang menyelisih Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya dibawakan dua contoh keadaan dulu Romawi dan Persia. Persi ketika mereka ini mendapatkan surah Rasulullah, bagaimana sikapnya? Raja Persi, bagaimana? Ketika dia mendapatkan surah Rasulullah, bagaimana sikapnya? Dirobek-robek. Yang kemudian Rasulullah SAW mengetahui suratnya dirobek-robek oleh Raja Persi, Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma mazik mulkahu, ya Allah hancurkan kerajaan mereka, ya Allah perak-perakkan kerajaan mereka. Gak nyampe 2 hari, kerajaan mereka, raja mereka sudah meninggal, raja mereka sudah hancur, meninggal. Demikian pula orang yang istihza terhadap sunnah Rasulullah Muhammad SAW ini, mereka akan menemui kesengsaraan dan tidak akan pernah beruntung satu kaum yang mereka menghina Rasulullah atau menghina sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk daripada terkandungan yang terkandung dalam surat Al-Qasar, inna syani'aka huwal abtar, orang yang mereka ini membenci memutus Rasulullah, orang yang mereka ini membenci keadaan Muhammad, huwal abtar, dia akan terputus keadaannya, dia akan terputus, ini akan hancur keadaannya. Dan antum melihat Raja Romawi, walaupun dia sama-sama gak masuk Islam, tapi dia memuliakan, memuliakan keadaan Rasulullah Muhammad SAW, tidak menghinakan seperti Raja Persia, sehingga kelanggengan kerajaan Romawi ini lebih lama daripada kerajaan Persia. Dan ini pula yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin berkaitan dengan segala apa yang dia lakukan. Ketika orang sudah mulai istihza dengan sunnah atau istihza dengan apa yang dibawa Rasulullah, maka dia akan menemui kehancuran. Tidak akan mungkin Allah memberikan pertolongan kepada orang mereka istihza dengan nabinya atau kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian prinsip yang kelima, ini membantah kepada orang yang mukhalif, orang yang mereka ini menyelisih Rasulullah, menyelisih Islam, itu termasuk bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip ini beliau ingin ingatkan kepada kita bahwasanya di antara suara hizbiyun, mereka di antaranya menggelari para ulama atau menggelari para ulama Ahlussunnah ini dengan gelaran-gelaran yang jorok. Pandainya hanya mengkritik saja. Mereka ini ahlul ghibah, membicarakan orang dan sebagainya. Antum harus ingat kembali, para ulama ini tugasnya adalah menerangkan al-haq, tapi ada tugas lain diantaranya, ini membongkar kebatilan. Kebatilan ini baik yang datang dari orang kafir maupun yang datang dari kaum muslimin sendiri. Karena muslimin, diantara muslimin ada yang terpengaruh dengan kebatilannya ahlul kufar, sehingga dia termasuk orang yang sam'un, orang yang suka mendengarkan dari apa yang keluar dari orang kafir dan berpengaruh dalam akal dan jiwa mereka, dan akhirnya mereka pun menjadi corong-corong kekafiran. Ini yang dibantah oleh para ulama, dan ini sebetulnya masuk di dalam sikap apa yang Rasulullah sebutkan, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolong saudara kamu baik dalam keadaan zalim maupun mazlum. Orang yang mazlum jelas menolongnya. Bagaimana orang yang zalim kita tolong? Kata Rasulullah, cegah tangan dia sehingga dia tidak melakukan kezaliman. Termasuk diantaranya ketika keluar berbagai macam faham-faham yang sesat dan menyesatkan di tengah-tengah kaum muslimin, maka diantara bentuk amar ma'ruf nahi munkarnya adalah membongkar berbagai macam kerusakan-kerusakan yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin dari pemikiran-pemikiran mereka. Yang kemudian mereka ketika gregetan melihat para ulama seperti ini memberikan gelaran-gelaran, dengan gelaran diantaranya wala tusaddi'u as-saffa minad dakhil, kamu ini jangan memecah belah saf dari dalam, sehingga digelari orang yang para ulama yang mereka ini menerangkan kebatilan-kebatilan ahlul batil dianggap memecah belah saf kaum muslimin. Atau wala tasiru al-ghadar minal kharij, kamu jangan menebar debu dari luar, jangan menebar debu dari luar. Atau wala taharraqu al-khilafa bainal muslimin, kamu ini jangan menjadi orang yang suka membangkitkan khilaf, perselisihan di tengah kaum muslimin. Ini diantara hal yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka ini kemudian mencela kepada para ulama yang menjelaskan berbagai macam kesesatan yang ada. Yang mestinya kata beliau, wali hadza fa idza ra'aita man radda ala mukhalifi min sududi fiqhiyin aw qawlin aw qawli bid'ain fashkur lahu difa'uhu biqadri ma wasi'ihi. Oleh karena itulah kalau kamu melihat ada orang yang membantah orang yang menyisi dari agama ini, baik mereka yang menyisi dalam masalah fiqih atau perkataan-perkataan bid'ah, mestinya fashkur lahu, hendaknya kamu bersyukur kepada dia. Karena sungguhnya dia ini telah melakukan upaya bantahan mengembalikan kepada jalan yang lurus sesuai dengan kemampuan mereka. Mawasil, sesuai dengan kemampuan mereka. Mestinya bersyukur ketika ada ulama yang membantah, yang mengoreksi, yang mengembalikan dia kepada jalan yang lurus, mestinya bersyukur. Ini justru mengurangi dosanya orang yang telah mengeluarkan kebatilan tadi. Tidak justru kita membela mati-matian dengan ahlul batil yang dibantah oleh para ulama. Walaupun tentunya dalam hal membantah ini pun ada adab yang diajarkan oleh Islam. Sehingga dikatakan oleh beliau juga di sini, wala yanbaghi lil jama'atil islamiyyah al-yawm an tadhiqa suduruha bin naqdi li'anna min al-qiyami bil qisti wasyuhada'i lillahi lilladzina amarna bihima walau ma'a anfusina wa ahli millatina. Kata beliau di antaranya tidak selayaknya jamaah-jamaah Islam ini pada hari ini atau pada zaman kita ini merasa dadanya sesak dengan berbagai macam nakat, kritikan-kritikan yang dapat dari para ulama. Karena sungguhnya para ulama ini adalah menegakkan bilqisti keadilan dan menjadi saksi-saksi bagi Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun menegakkan keadilan itu terhadap urusan kita sendiri. Kalau kita ini ada yang salah, dikritik dan ditunjukkan kesalahannya, jangan marah hendaknya. Hendaknya justru dia berlapang dada. Ada orang yang masih mengingatkan dia dan meluruskan dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi saksi bilqisti ini termasuk di antaranya adalah meluruskan kesalahan-kesalahan yang ada di tengah kaumnya sendiri. Yang ada di antara ikhwan sendiri, sehingga mereka diinginkan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun merupakan bagian daripada sikap kecemburuan terhadap Islam. Yang kecemburuan ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ta'ala yaghar wa innal mu'min yaghar wa ghairatullahi ayatiyal mu'min ma haramallahu alaih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu. Dan sungguhnya orang mukmin itu cemburu juga. Dan kecemburuan Allah adalah apabila seorang mukmin mendatangi apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Orang yang mereka mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang dhal wal mudhil, sesat dan menyesatkan, ini termasuk orang yang mendatangi keharaman Allah. Dan orang mukmin dia menegakkan haknya, menegakkan kewajibannya, yaitu untuk mengingatkan saudaranya dan mengembalikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada kecemburuan yang dimiliki oleh seorang mukmin. Kemudian juga beliau bawakan di antaranya sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu adalah kacanya orang mukmin. Artinya orang mukmin ini bisa ngilu dari mukmin yang lainnya. Wal mu'min akhul mu'min, yaqufu alaihi wa'atahu wa yahutu min waraihi. Seorang mukmin itu adalah kacanya orang mukmin yang lain. Sehingga artinya seorang mukmin melihat juga orang mukmin yang lain, mengaca dari orang mukmin yang lainnya. Sehingga kalau ada orang mukmin yang membersihkan kesalahan-kesalahan dia ini, hendaknya dimaklumi, justru dia bersyukur. Yang kadang-kadang cara membersihkannya ini ada yang pakai kekerasan, harus keras modelnya, karena memang dibutuhkan keras. Jadi asalnya bahwa berdakwah itu dengan lin, dengan lembut. Berdakwah itu asalnya dengan lin atau dengan lembut. Akan tapi satu saat dengan keras ini dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa ketika mendatangi Fir'aun bagaimana? Wa qul lahuma qawlan qawlan layyinan. Kata Allah kepada Musa dan Harun, wa qul lahum dan katakan oleh kalian berdua qaulan layyinan, dengan perkataan yang lembut. Antum lihat ketika Nabi Musa mendatangi kaumnya dalam keadaan mereka menyembah pedet, menyembah anak sapi, maka Harun dalam keadaan dipegang jenggot, dipegang kepalanya dan dijambak kepala rambutnya dan jenggotnya, marah Nabi Allah Musa. Bukan berarti Nabi Allah Musa ini tidak beradab dengan apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Rasulullah dengan Usamah memenggal musuhnya yang mengucapkan la ilaha illallah, sedang panas-panasnya ini kilat-kilatnya pedang, ketika mau diceleng dia bilang la ilaha illallah. Kata Usamah, "Heh, celeng. Ini hanya ingin berlindung dari pedang saya saja." Kemudian diadukan oleh sahabat yang lainnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Usama, apakah engkau sudah membedah dada dia? Bagaimana pertanggungjawaban kamu dengan ucapan dia La ilaha illallah tadi? Dilihat Rasulullah marah dengan Usama. Kemudian ketika Rasulullah marah dengan Mu'ad, ketika mengimami satu kaum dengan imam yang panjang, dengan bacaan yang panjang, sampai ada yang metal. Kata Rasulullah, Afattanan anta, ya Mu'ad, apakah tidak fattan? Ini orang yang buat fitnah. Rasulullah marah. Tapi antum melihat ketika Rasulullah dengan badui, dengan badui yang kencing di pojok masjid, Rasulullah lembut memperlakukannya. Di sini artinya dakwah itu asalnya lin, lembut. Tapi satu waktu dibutuhkan keras. Dibutuhkan keras. Ya, kalau ulama atau ibu ditanya kalau dulu mengumpamakan ibaratnya di antara kita ini ibaratnya dua tangan. Dua tangan yang saling ta'awun satu dengan yang lainnya. Terkadang tangan ini kena kotoran dan terkadang cara membersihkan kotoran ini dengan digosok. Dengan digosok keras. Baru kemudian hilang. Sehingga muncul keindahannya. Umat ini pun demikian keadaannya. Sehingga kalau ulama ada yang keras dengan satu perkara, ini diantaranya, itulah diantara qorqoh untuk menghilangkan kerusakan yang ada. Artinya tidak selamanya dakwah itu dengan lin. Ada yang satu saat dakwah itu dengan keras. Dengan keras. Tapi yang jelas memiliki akar lin. Memiliki akar kelunakan, kelembutan. Dan ketika dia keras ini pun karena di balik itu ada kandang agar dia ini bisa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau antum melakukan hajrul mubtadi, kalau hajarnya ini enggak ada faedahnya, enggak perlu antum terapkan. Kalau dengan hajar ini dia itu kemungkinan besar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala diterapkan hajar ini. Ini isolir kepada alul bid'ah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang keenam, masya Allah, jam 9 lebih. Yang keenam taswiyah wa tarbiyah. Taswiyah tarbiyah ini, yakni intinya bahwa yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah melakukan taswiyah, pembersihan dari berbagai macam hal yang merupakan kotoran-kotoran Islam, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, dan ada tarbiyah sekaligus. Ini pendidikan yang mengarahkan mereka ini untuk bisa terdidik berakidah yang benar, kemudian beribadah yang shalihah, berakhlak yang mulia. Bersamaan dengan itu dilakukan tasfiyah. Dan ini proses yang harus selalu berjalan, tasfiyah, tarbiyah. Saya kira sampai sekian dulu yang kita sampaikan dan minta maaf dan tidak usah ada pertanyaan, saya juga mau ada perlu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.